Ini rencana besarku buat kita nanti, mengejar ingin yang selalu ku benam di hati. Sabar, tunggu di sana, ku kan kembali. Coba kau ingat kata-kataku, jangan.